Aku hanya ingin seperti ini, mencintaimu selamanya. Pernah aku berkeinginan untuk menyerah. Pernah juga aku mencobanya untuk berhenti. Berhenti untuk tidak memikirkan kamu. Berhenti untuk tidak mengkhawatirkan kamu. Dan berhenti untuk tidak mencari-cari kamu. Bahkan aku mencoba berhenti untuk tidak menyebutkan namamu dalam setiap doaku. Tapi aku gagal. Bahkan seisi otakku hanya ada kamu. Semua yang aku lihat seakan menjelma menjadi sesosok kamu. Ah, mungkin aku gila. Karena untuk kembali waras aku hanya butuh kamu. Aku hanya ingin kamu. Aku juga tak mengerti kenapa detak nadiku seakan tak henti-hentinya mendenyutkan namamu. Aku pernah menolaknya, tapi dadaku sesak seketika itu. Aku tak bisa. Aku tak mungkin bisa bila harus tanpa kamu. Karena tanpamu aku lemah. Aku tak berdaya. Barangkali benar, aku telah jatuh cinta. Jatuh yang benar-benar jatuh. Jika kamu tak keberatan, aku hanya ingin seperti ini. Mencintaimu selamanya.